Rosta kembali. Asli lho, Melinda, cantiknya Aini Teko. Kita sambut Ramadan bareng-bareng Rosta. Asli lho, sumpah. Sumpah. Diva. Stop. Aini Teko. Diva.